Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة yang kami hormati رحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, terkhusus kenikmatan berupa taufik, berupa hidayah untuk bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman. Dan kita juga bersyukur kepada Allah masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bersama-sama saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiati dengan kebaikan, dengan kebenaran, saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai tawakal, di mana di pertemuan yang lalu telah kita kaji bagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa bertawakal itu tidaklah khusus dalam urusan-urusan dunia, tapi juga dalam urusan-urusan agama seorang. Yatawakkal 'ala Allah fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifzi lisanihi wa iradatihi wa hadha ahammul umur ilaih. Beliau mengatakan bertawakal kepada Allah itu juga dalam perihal kesolihan hati, kebaikan agama, juga dalam hal menjaga lisannya, menjaga segala niatan-niatan hatinya. Ya, dalam hal-hal itu semua kita juga harus tawakal pada Allah, bahwa kita menyandarkan hati kita betul-betul jujur menyandarkan kepada Allah tentang baiknya hal-hal tersebut, sehingga dalam perkara ibadah tidak mungkin seorang bisa istiqamah di atas ibadah tadi kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah, diiringi setelah itu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini artinya tidak mungkin seorang hamba bisa benar ibadahnya, bisa istiqamah ibadahnya kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga ketika kita menginginkan baiknya ibadah kita, bagusnya ibadah kita, minta tolong kepada Allah. Hati kita bersandar kepada Allah sehingga kita pun apa? Berdoa pada Allah. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada sahabat Mu'adz untuk jangan sekali-kali meninggalkan di penghujung salat untuk membaca Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, diberikan pesan oleh Nabi, jangan tinggalkan doa itu. Mohon pada Allah, ya Allah, tolonglah aku, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku. Untuk apa? 'Ala dzikrik, untuk bisa berzikir mengingat-Mu. Ala dzikrika wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan untuk bisa memperbagus ibadah kepadamu. Nah, ini menunjukkan akan apa? Hatinya bertawakal pada Allah, betul-betul jujur hatinya bersandar kepada Allah dalam masalah baiknya agama, sehingga memohon pada Allah. Nah, kemudian sekarang pembahasan berikutnya yang akan kita kaji di sini, yaitu mengenai bahwa di dalam seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia tidak menjalani sebab. Ya, bukan berarti dia tidak menjalani sebab. Bahkan seorang harus menjalani segala asbab, segala sebab. Beliau berkata rahimahullah, "Annallaha subhanahu yuqaddirul umura wa yaqdiha bil asbab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala perkara-perkara, segala urusan-urusan dan menetapkannya itu semua bil asbab, dengan adanya sebab-sebab. Allati ja'alaha mu'allaqatan biha min af'alil ibadi wa ghairi af'alihim. Yang Allah menjadikannya, yaitu perkara-perkara tadi itu, bergantung dengan perbuatan-perbuatan para hamba maupun ya perbuatan-perbuatan selain mereka. Nah, intinya ada sebab di situ. Jadi Allah mentakdirkan segala perkara itu apa? Bil asbab, dengan adanya sebab-sebab. Maka walaupun kita diperintahkan untuk tawakal, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah, bukan berarti kita berpangku tangan. Ya, tetapi kita menjalani sebab, karena memang tadi Allah mentakdirkan segala perkara itu bil asbab, dengan adanya sebab-sebab. Kemudian di sini beliau rahimahullah menyebutkan salah satu hadis yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani sebab. Beliau sebutkan ya hadis di dalam As-Sahihain, yaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengkisahkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi, atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba makanuha minan nari awil jannah illa wa qad kutibat syaqiyyatun aw sa'idatun." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah satu jiwa pun yang diciptakan di muka bumi ini kecuali sungguh telah dicatat tempat kembalinya kepada neraka atau kepada surga. Kecuali sungguh telah dicatat akan celaka atau akan bahagia. Ini. Jadi Nabi sabdakan demikian. Jadi tidaklah satu jiwa pun terlahir di muka bumi ini kecuali sudah tercatat itu. Dia nanti ahlul jannah, penduduk surga, ataukah nanti dia ahlun nar, penduduk neraka. Sudah tercatat pula dia itu orang hidupnya sengsara ataukah bahagia. Sudah tercatat semua. Tapi mendengarkan hadis ini, ada sahabat yang berkata, faqala rajulun minal qaum, berkata seorang lelaki dari suatu kaum, ya Nabi Allah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Nabi Allah, apakah kita berarti tidak, apakah kita berdiam diri? Tidakkah kita berdiam diri saja? Tidakkah kita berdiam diri saja berdasarkan kitab catatan takdir kita, wa nada'ul amal, dan kita pun meninggalkan amal? Ya kan, jadi bertanya, kalau semua orang sudah dicatat berarti kita diam diri saja, kita tinggalkan amal. Faman kana min ahli sa'adah la yakunanna ila sa'adah. Barang siapa yang dia tercatat sebagai ahli sa'adah, yaitu orang yang nanti akan bahagia dunia akhirat, sungguh benar-benar dia betul-betul akan menuju kepada kebahagiaan tadi. Wa man kana min ahli syaqawati la yakunanna ila syaqawah. Dan siapa yang tercatat sebagai orang yang sengsara, dia pun akan menuju kesengsaraan. Ya, jadi bertanya, artinya toh kalau memang tercatat sebagai ahli sa'adah, dia akan sampai kepada as-sa'adah, kepada kebahagiaan. Kalau tercatat ahli syaqawah, orang yang celaka, orang yang sengsara, dia juga akan menuju kesengsaraan. Berarti kita berdiam diri saja, kita tinggalkan amal saja. Maka mendapatkan pertanyaan ini, Nabi bersabda, qal i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, berbuatlah kalian, berusahalah kalian. Artinya jangan berdiam diri, beramal, berbuat, berusaha. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan terhadap apa-apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi kita diperintahkan Nabi, keimanan kita kepada takdir, iya, bahwa segala perkara sudah dicatat, segala perkara sudah ditetapkan. Tetapi tugas kita di dalam menghadapi keimanan tadi bukan dengan berpangku tangan, bukan dengan kita meninggalkan amal. Nabi perintahkan, i'malu, beramallah, berusahalah, berbuatlah. Nanti masing-masing kita akan dimudahkan terhadap apa-apa yang memang dia diciptakan untuknya. Sehingga amma ahlus sa'adati fayuyassaruna ila sa'adah. Kalau orang itu ahlus sa'adah, yaitu orang yang akan hidup bahagia, dia atau mereka akan dimudahkan menuju sa'adah, menuju kebahagiaan. Wa amma ahlus syaqawah, adapun jika dia memang orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, fayuyassaruna ila syaqawa, orang itu pun akan dimudahkan menuju kesengsaraan dan penderitaan. Tsumma qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca firman Allah taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang mereka suka memberi, yang bertakwa dan membenarkan al-husna, yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah dan membenarkan adanya pahala balasan dari Allah di akhirat kelak, orang yang seperti ini, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan dia kepada jalan kemudahan. Maknanya kami akan berikan taufik, kami akan berikan bimbingan kepada segala sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab kesolihan. Kami juga akan memudahkan segala urusan-urusannya. Nah ini, jadi kalau seorang menjalani sebab-sebab berupa dia suka memberi sedekah, suka dia bertakwa pada Allah, dia pun membenarkan adanya al-husna, yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah, membenarkan adanya pahala bagi orang-orang yang berbuat ketaatan, balasan di akhirat kelak, orang yang seperti ini Allah akan mudahkan menuju jalan kemudahan, yaitu maksudnya Allah mudahkan tadi kepada sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab kesolihan, jadi mudah dia jalani sebab-sebabnya, Allah akan mudahkan dia. Sementara wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, wastaghna, dia pun merasa cukup, yaitu tidak butuh kepada pahala di sisi Allah, wa kadzdzaba bil husna, dia pun mendustakan al husna, mendustakan la ilaha illallah, mendustakan adanya ganjaran pahala yang Allah simpan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan kesulitan, yaitu maksudnya kami mudahkan dia kepada sebab-sebab kesengsaraan, sebab-sebab kecelakaan, jadi mudah dia menuju kepada kejelekan-kejelekan. Jadi ini menunjukkan apa? Kita jalani sebab, Allah akan mudahkan kita. Kalau kita menjadi sebab-sebab kebaikan, Allah pun akan mudahkan kita ya kepada jalan kebaikan. Kalau kita menjalani sebab-sebab keburukan tadi, bakhil, ya, merasa tidak butuh kepada karunia Allah, mendustakan adanya balasan di akhirat, ya Allah mudahkan pula dia kepada sebab-sebab kesengsaraan. Nah, jadi ini barakallahu fikum. Bahwa di dalam kita meyakini telah dicatatnya segala perkara, bahwa segala itu di tangan Allah, orang itu jadi baik, orang itu jadi buruk, orang itu ahlul jannah, orang itu ahlul nar, tetap kita menjalani sebab. Tentunya kita menginginkan menjadi ahlul jannah, tentunya kita menginginkan jadi orang yang salih, yang baik, yang akan beruntung, bahagia fid dunia wal akhirah, maka tentu kita wajib menjalani sebab. Kata beliau selanjutnya, wal maqsudu huna annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana anna al-awaqiba allati khuliqa laha an-nasu min sa'adatin wa syaqawatin yuyassiruna laha bil a'mal allati yasiruna biha ila dhalik. Yang dimaksud di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa al-awaqib, akibat-akibat. Artinya apa? Dampak terakhir yang seorang insan itu diciptakan untuknya, yaitu tempat kembalinya nanti. Yang seorang insan itu diciptakan untuknya, baik itu akibat akhirnya nanti berupa sa'adah, kebahagiaan, ataukah syakawah berupa kesengsaraan, itu semuanya yassaruna lahabil a'mal, mereka semua dimudahkan menuju akibat akhir tadi bil a'mal, dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, allati yassiruna biha ila dzalik, yang mereka akan menjadi ya dengan sebab amal itu menuju kepada akibat terakhir tadi. Nah, jadi semuanya ada sebabnya. Ketika seorang itu nanti awaqibnya, al-awaqib itu hasil akhirnya ahlus sa'adah, itu dimudahkan orang ini mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dengannya lah dia akan menuju kepada as-sa'adah. Demikian pula ahlus syaqawah, orang yang akan menjadi apa, dipenuhi dengan kesengsaraan, dia akan dimudahkan dengan perbuatan-perbuatan dia yang menjadikan dia itu berjalan menuju syaqawah tadi, menuju kesengsaraan tadi, baik dunia ataupun akhirat. Jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Nah, setelah kita faham harusnya menjalani sebab, harusnya kita menjalani sebab, kalau kita menginginkan maslahat, menginginkan kebaikan, kesolihan, jalani sebab-sebab menuju hal itu. Kalau kita tidak ingin menjadi ahlu syakawah, tidak ingin menjadi orang yang sengsara, yang diliputi dengan kecelakaan di dunia maupun di akhirat, jauhi sebab-sebab yang menuju hal tersebut. Maka beliau juga menerangkan bahwa ketawakanan seorang hamba itu sendiri merupakan sebab. Doa seorang hamba itu juga merupakan sebab. Jadi tawakal itu bagian dari sebab. Berdoa juga bagian dari sebab. Ya, sebagaimana ada sebab-sebab yang sifatnya sesuai dengan hukum sunnatullah di alam ini, ya kan, makan, dengan makan dia kenyang. Seorang kok lapar, ingin kenyang, menjalani sebab berupa makan. Seorang butuh adanya penghasilan untuk menghidupi keluarga, dia jalani sebab dengan bekerja. Maka juga termasuk sebab di sini adalah bertawakal dan berdoa. Dengan seorang itu berdoa memohon kepada Allah maslahat, kebaikan untuk agama dia, untuk dunia dia. Dia yakin betul bahwasanya kebaikan agamanya itu tergantung taufik dari Allah. Sehingga dia pun memohon kepada Allah. Itu juga sebab. Karena di sini beliau ingin menyinggung sebagian pihak yang beranggapan tawakal itu ibadah semata. Kata beliau, termasuk kekeliruan orang yang berkata at-tawakkul wad-du'a la yajlibu bihi manfa'atan wa la yadfa'u bihi madarratan wa innama huwa ibadatun mahdhah. Termasuk kekeliruan, kata beliau, orang yang mengatakan tawakal dan doa tidak bisa mendatangkan manfaat dengannya, tidak bisa menolak mandorat dengannya. Tawakal dan doa itu semata-mata ibadah saja. Artinya karena kita diperintahkan untuk tawakal, ya kita tawakal. Kita diperintahkan untuk doa, ya kita doa. Hakikatnya ini tidak berpengaruh mendatangkan manfaat atau menolak mandorat. Nah, ini keliru, kata beliau. Yang demikian kekeliruan. Ya, beliau terangkan di sini intinya adalah bagaimana tadi kan kita diperintahkan menjalani sebab. Nah, itu termasuk sebab. Seorang ya apa? Bertawakal kepada Allah dalam kebaikan agamanya, seorang berdoa kepada Allah memohon baiknya agama dia. Makanya diperintahkan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya agar kita bisa mendapatkan keistiqomahan dalam ibadah kita, kuat ibadah kita, baik ibadah kita, maka berdoa pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Itu. Jadi doa tawakal itu juga bagian dari sebab. Nah, maka barakallahu fikum, kita ketika menginginkan kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan agama, jalani sebab. Baik sebab-sebab yang di situ wujudnya tadi, kita melakukan amalan-amalan untuk terwujudnya apa yang kita inginkan dari maslahat-maslahat tadi, dunia ataupun agama. Di sisi lain kita juga tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu bagian daripada menjalani sebab juga. Nah, maka disinggung di sini juga oleh beliau, di antara kekeliruan sebagian pihak juga, orang yang dikatakan yanbaghi lil 'abdi ay yakuna ma'allahi kal mayyit baina yadayil ghasil, termasuk pendapat yang keliru seorang yang mengatakan seyogianya bagi hamba itu di dalam dia bermuamalah bersama Allah itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Jadi kan yang namanya mayit ketika dimandikan kan ya nurut saja, enggak ada mayit itu melawan, disuruh ke sana kita dorong miring ke sana ngelawan, tidak mungkin. Ya, kesana, kesana, sini, kesini, didudukkan. Nah, ini beliau tidak benar menyerupakan dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena yatadamman tarkal amal bil amri wan nahyi hatta yatruka ma amara bih wa yaf'alu atau wa yaf'ala ma naha anhu. Karena konsekuensi daripada prinsip seperti itu berarti seorang nanti akan meninggalkan amalan, meninggalkan berusaha, meninggalkan menjalani sebab, bahkan meninggalkan amalan, tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan, ya kan? Kan seperti orang mayit itu, sudah berjalan begitu saja, nggak usah melaksanakan perintah, nggak usah meninggalkan larangan. Nah, ini tidak tepat, karena tadi telah disinggung, harusnya kita menjalani amalan. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, sehingga yang seharusnya seorang hamba itu menjalani dalam kehidupan ini adalah bahwa jawarihnya, anggota tubuhnya itu berusaha secara maksimal menjalani asbab, menjalani sebab, tetapi hatinya betul-betul bersandar kepada Allah dalam bisa mendatangkan maslahat atau dalam menolak mudharat. Ini yang seharusnya ditempuh seorang hamba. Beliau menerangkan, ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. Kata beliau bahwa sekelompok dari ulama mengatakan kalau kita menoleh kepada sebab, maksudnya menoleh kepada sebab di sini bahwa kita menggantungkan diri kepada sebab, jadi betul-betul kalau pengen ini, ya ini harus dijalani, dalam artian sebab inilah yang betul-betul nanti akan mendatangkan buah. Ya, jadi itu maksudnya menoleh kepada sebab, artinya kita punya keyakinan sebab inilah, semata-mata sebab inilah yang akan mendatangkan A, sebab inilah yang akan mendatangkan B, betul-betul sebab ini. Maka yang demikian syirkun fit tauhid, penyekutuan kepada Allah dalam tauhid. Karena sebab itu ya hanyalah sebab. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan apa? Terwujud. Sebagaimana api itu membakar, tetapi ketika Allah berkehendak tidak membakar Nabiullah Ibrahim, tidak membakar. Ya kan? Allah firmankan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api itu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Maka ya, tidak membakar. Maka kalau orang itu sudah fokusnya, hatinya itu melekat kepada sebab, kata para ulama itu syirkun fit tauhid. Berarti apa? Dia itu menyekutukan Allah dalam tauhidnya. Wa mahwal asbabi an takuna asbabun nafsun fil aql. Menganggap suatu sebab itu bukan sebagai sebab, itu juga merupakan kekurangan pada akalnya. Artinya kalau jelas-jelas apa, makan adalah sebab kenyang. Nah, ini kalau ada orang menolak suatu perkara sebagai sebab padahal itu adalah sebab, itu berarti kan apa? Kekurangan pada akalnya. Juga al-i'rad 'anil asbabi bil kulliyah qadhun fi syara', betul-betul berpaling daripada segala sebab-sebab secara total, enggak mau menjalani sebab, itu celaan kepada syariat. Karena syariat memerintahkan untuk beramal, untuk menjalani sebab. Sehingga tawakal yang benar adalah wa innamat tawakkulul ma'muru bih majtama'a fihi muqtadat tauhid wal 'aql wasyara'. Maka tauhid yang diperintahkan itu adalah yang terkumpul padanya tiga perkara berupa apa? Sesuai dengan tuntutan tauhid, sesuai dengan tuntutan akal, dan sesuai dengan tuntutan syariat. Sesuai dengan tuntutan tauhid artinya apa? Kita jangan sampai menjadikan sebab sebagai sesuatu yang pasti, yang segala-galanya. Karena segala perkara itu di tangan Allah. Sesuai dengan akal artinya kalau memang suatu perkara adalah sebab, ya kita hukumi sebagai sebab. Kemudian juga secara tuntutan syariat bahwa kita diperintahkan untuk menjalani sebab, maka kita jalani sebab itu. Itu tiga perkara ini. Jadi sesuatu perkara yang memang secara sunnatullah di alam ini merupakan sebab, ya kita hukumi sebagai sebab. Jangan sampai ditolak. Kalau ditolak itu berarti ada kekurangan pada akal kita. Bagaimana kita menolak sesuatu yang memang itu adalah sebab? Nah, enggak hanya sebagai bentuk meyakini itu sebagai sebab, diiringi pula kita menjalani sebab. Jangan sampai kita berpaling daripada menjalani sebab. Karena kalau kita berpaling dari menjalani sebab, kita berarti apa? Mencela syariat ini, karena syariat memerintahkan kita untuk menjalani sebab tadi. I'malu, kata Nabi, beramallah, berusahalah, berbuatlah, masing-masing dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya dari sisi hati, tapi jangan sampai kita menolehnya kepada sebab tadi. hati kita jangan sampai menoleh kepada sebab tadi, artinya kebergantungan hati kita, keterikatan hati kita jangan kepada sebab tadi, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep tawakal yang benar. Konsep tawakal yang benar seperti itu. Nah, seringnya seorang itu apa? Timpang salah satunya. Sehingga dari situ ada yang salah dalam tawakalnya. Terkadang seorang ya, dia katakan tidak boleh kita berpaling kepada sebab. Ya kan, hati kita tidak boleh ya terikat dengan sebab, tidak boleh condong kepada sebab, akhirnya menjadikan dia kurang dalam menjalani sebab-sebab. Ini kan salah. Semua di tangan Allah. Rizki di tangan Allah, kebaikan di tangan Allah. Dia katakan demikian, yang kemudian dia berpaling jadi menjalani sebab, tidak mau menjalani ini, tidak mau menjalani itu, kurang maksimal di dalam istilah kita berikhtiar, keliru di situ. Atau sebaliknya, sisi lain, seorang terkadang gak mungkin bisa sukses kalau kita gak begini, gak mungkin bisa berhasil kalau kita gak begini, akhirnya dia fokus bagaimana menjalani sebab, menjalani sebab, menjalani sebab, akhirnya hatinya apa? Berpaling kepada sebab. Pasti kalau kita ingin begini ya begini, kalau ingin begini begini. Sehingga kita harus memiliki konsep tawakal yang benar, yang sebagaimana tadi disinggung, mengumpulkan segala perkara yang tadi dikatakan, tuntutan tauhid, tuntutan syariat, tuntutan akal, itu semua kita kumpulkan di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, baik urusan-urusan dunia kita ataupun urusan agama kita. Nah, kemudian kemarin telah kita singgung juga bahwa tadi tawakal itu sendiri merupakan bagian dari sebab. Nah, karena dengan seorang itu bertawakal, barakallahu fikum, menjadikan seorang itu memiliki kekuatan. Wa li hadza qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf mengatakan man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'alallah. Siapa yang dia ingin untuk menjadi manusia yang terkuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau Allah itu kalau orang seorang hamba itu bertawakal, Allah yang akan menolongnya. Allah yang akan mencukupinya sehingga dia akan menjadi sosok pribadi yang kuat. Ayat yang sering terulang kita mendengarnya, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah lah yang akan mencukupinya. Jadi kalau sudah hati kita tawakal pada Allah, kuat tawakal kita pada Allah, menjadi kuat kita karena Allah yang akan mencukupi urusan dunianya ataupun urusan agamanya. Nah, sampai disebutkan di sini dalam sebuah tayyib sebelumnya dalam surah Ali Imran ayat 173 175 Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal waqil ila qawlihi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah bersatu padu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Nah, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dikatakan kepada mereka, manusia mengatakan pada mereka, sesungguhnya manusia telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Jadi istilah kita itu ditakut-takuti. Maka justru ternyata apa? Apakah itu berdampak dan berpengaruh? Allah firmankan, fazadahum imana, sungguh hal itu menambahi iman mereka, justru memperkokoh iman mereka. Waqalu, mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah lah sebaik-baik penolong. Sampai pada firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah pun berfirman, jangan kalian takut pada mereka, takutlah hanya kepadaku sesungguhnya jika kalian orang-orang yang beriman. Demikian. Kalau seorang bertawakal kepada Allah, kuat, justru semakin kuat keimanannya ketika ujian, cobaan semakin menerpa kehidupannya, dia tidak akan luntur keimanannya, semakin kuat. Nah, terkait ayat ini tadi, dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka mengatakan, cukup bagi kami Allah, Allah lah sebaik-baik penolong. Qalaha Ibrahim al-Khalil hina ulqiya finnar. Mengucapkan kalimat ini juga Nabiullah Ibrahim alaihi salam al-Khalil, ya, kekasih Allah, ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim oleh sang penguasa zalim, ya, sebagian mengatakan namanya apa? Raja Namrud, ya kan? Itu ketika dilemparkan ke api, yang diucapkan oleh beliau ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, Allah lah sebaik-baik penolong. Ini kan apa? Tawakal. Ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan permohonan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tolong. Sehingga Allah pun berfirman pada Abi, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, selamat beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berikutnya, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum. Kalimat ini juga yang diucapkan Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia, orang-orang munafik mengatakan pada mereka, sesungguhnya manusia telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Kalimat ini juga yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, Allah lah sebaik-baik penolong. Sehingga justru semakin bertambah iman mereka. Nah, maka ini adalah dalil yang menunjukkan kalau kita ingin kuat, baik kuat secara fisik kita ataupun jiwa kita di dalam menghadapi kehidupan ini, tawakal pada Allah. Kokohkan tawakal pada Allah. Nah, karena memang hakikatnya hamba itu lemah, tidak akan bisa mendapatkan kekuatan, baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan rohani, kecuali dengan dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini prinsip yang harus kita jalani di dalam menjalani hidup ini, ya, bertawakal pada Allah baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Kita harus seimbang di dalam bertawakal tadi, ya, ini apa? Jangan sampai kita menoleh kepada sebab, yaitu berarti syirik di dalam tauhid. Jangan pula kita meninggalkan sebab, yang berarti itu celaan kepada syariat. Nah, jadi konsepnya harus jelas. Bertawakal itu keseimbangan, di mana kita mengumpulkan padanya tuntutan tauhid maupun tuntutan akal dan syariat dengan kita menjalani sebab. Nah, Dan dengan bertawakal itu insya Allah seorang hamba akan menjadi kuat dan kokoh, karena memang Allah telah janjikan wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.